الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada adab yang ke-7, alhamdulillah, yaitu idza hadara majlis asy-syekhi sallama 'ala al-hadirin fi sawtin yasma'un jami'uhum. Apabila dia masuk ke majlis syekh, hendaknya dia salam kepada orang-orang yang hadir dengan suara yang keseluruhannya bisa mendengar. Wa yakhussu asy-syekha bi ziyadati tahiyyatin wa ikram. Hendaknya dia mengkhususkan syekhnya dengan tambahan na'am tahiyyat, tambahan penghormatan dan pemuliaan. Wa kadzalika yusallimu idza sarah, demikian pula dia hendaknya salam ketika apa? Ketika hendak berpaling keluar pergi. Sama. Yaitu ketika mau na'am keluar dari majelis. Baik, barakallahu fikum. Al-ini akhwani fillah. Naam. Baik. Pada pengamalannya untuk majelis-majelis yang berlangsung. Baik. Tentunya dengan setiap orang yang masuk salam dengan suara seperti ini, bisa-bisa banyak terjadi terputus. Terputus daras dan seterusnya. Kecuali kalau majelis tersebut adalah majelis, bukan apa, majelis sunain. Dalam artian majelis di situ orang sedang apa, hadir kemudian memperbincangkan sesuatu. Nah, akan tapi kalau majelis sunain, jelas semuanya sedang sibuk. Nah, semuanya sedang sibuk. Nah, baik itu pembicara maupun apa, maupun hadirin. Makanya naam adab yang ke-7 ini khalifillah, naam tepatnya yaitu pada kondisi majlis apabila itu bukan majlis naam majlis ilmu, akan tapi majlis di mana mereka memang berkumpul. Nah, kalau sedang berkumpul misalnya naam syekh sedang duduk-duduk bersama dengan thalabah yang hadir di situ, atau di situ majlis undangan, paham, undangan misalnya sedang duduk di suatu ruangan kemudian datang orang, naam. Ini ikhwan fillah, hendaknya dia apa? Mengucapkan salam dengan suara yang bisa didengar oleh keseluruhan. Baik. Dan dia khususkan kepada syekh dengan apa? Ziyadah, tahiyyah dan ikram. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud bukan majelis ilmu. Kalau seperti ini tidak akan jadi, enggak, misalnya syekh sedang menyampaikan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Noleh semua. Semuanya jawab salam. Lalu dia datang salaman sama syekh. Nak duduk, datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi dars. Nah, jadi bukan itu maksudnya. Nah, tapi majelis kan umum, majelis tempat duduk. Taib. Demikian pula ketika anda beranjak pergi. Ketika kita bermajelis khalifillah dan mau pamitan atau mau pergi, juga disunnahkan untuk apa, mengucapkan salam. Qala wa 'adda ba'duhum hilafal ilmi fi hali akhdihim fihi min al mawadhi' allati la yusallamu fiha. Dan sebagian mereka memasukkan bahwasanya dan halaqah-halaqah ilmu dalam kondisi mereka sedang mempelajarinya, termasuk di antara tempat-tempat yang tidak diucapkan salam padanya. Wa hadza khilafu ma 'alaihi al-'urf wal 'amal, dan ini menyelisihi apa yang di atasnya kebiasaan dan apa amalan mereka-mereka yang bergelut dengan majelis ilmu. Adapun kalau dikatakan tidak salam sama sekali, na'am, khanifillah, maka ini tidak benar. Tapi pengamalannya, khanifillah, na'am, yaitu ketika seorang masuk ke majelis ilmu, mereka dia datang terlambat, na'am, maka dia, na'am, dapatkan tempat yang memang dia bisa kemudian salam kepada orang yang ada di dekatnya, sehingga tidak menimbulkan gangguan kepada orang yang banyak. Salam kepada orang yang di kanan dirinya, kemudian tidak masuk ke apa, ke langkah berikutnya, yaitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh mudarris, oleh gurunya. Dan ini yang dinasihatkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Yani Habibullah Ta'ala dulu ketika kita membahas tentang masalah tersebut. Karena memang ikhwanifillah, demikian pula yang kita lihat dalam pengamalan yang di majelis-majelis ilmu. Nah, kalau setiap kali orang masuk salam, tentu tidak akan apa, bisa konsentrasi secara keseluruhan, akan banyak gangguan. Nah, orang salam biasanya noleh siapa yang datang, ya kan? Noleh siapa yang datang, lagi mau nulis salam lagi. Nah, tidak jadi nulis. Yang berbicara juga tidak akan terputus-putus. Lakin yattaji'u dhalika fi syakhsin wahid mustaghillan bi hifdhi darsi wa taqrarihi. Kata Ibnu Jamaah, akan tetapi dan apa yang dimasukkan oleh sebagian ulama tersebut untuk seorang tidak memberikan salam kepadanya, yaitu kepada satu orang yang sedang sibuk menghafal pelajarannya dan mengulang-ulangnya. Kita katakan, kalau satu orang saja, jangan sampai diganggu, apalagi kalau banyak orang, ya tidak? Banyak orang lebih repot. Nah, oleh karena itulah yang raja dalam masalah ini, afanifillah, untuk masuk ke majlis-majlis ilmu, tetap salam, cuman salam tidak sampai keras diperdengarkan semuanya, salam kepada orang yang ada di dekatnya, sehingga tidak menimbulkan gangguan. Qala wa idza sallama alaihim falyatakhatta riqab alhadirin. Tapi sebagian ulama berdaya dengan kaidah fikihiyah manifalan dalam masalah ini untuk pembahasan tadi. Yaitu kullu mashghulin la yushaghalu. Orang yang sudah sibuk jangan disibukkan. Kita sudah sibuk. Belajar. La yushaghal, jangan disibukkan dengan apa? Dengan perkara lain. Yaitu dengan apa? Dengan salam secara keseluruhan. Tapi ya. Ambil yang paling ringannya, yaitu salam kepada samping kanan samping kiri. Taib. Dan di antara jawaban singkat dari Syekhuna Abu Amr Al-Hanjuri Habibullah Ta'ala dulu ketika ditanya, kadang, karena ini banyak terjadi. Taib, seorang sedang makan, jamaah makan, datang tamu, assalamualaikum, salaman. Taib, akhirnya salamannya gini, ya, tangannya kotor, salamannya gini. Saya, bagaimana yang seperti ini? Beliau mengatakan apa? Dengan kaidah tadi. Al-mashghul la yushaghal. Seorang yang sudah sibuk, jangan disibukkan. Sibuk makan ya sudah, salam. Salam mudah ya kan? Assalamualaikum. Kita menjawab. Telan dulu baru waalaikumsalam beres. Salam tidak masalah, tapi kalau kemudian menyebutkan dengan apa salam, nanti salamannya, salaman musafahah ini, kalau sudah selesai salaman. Tapi kalau sedang makan salaman, akhirnya apa, tangan bukan, ini bukan salaman namanya, model apa? Model baru. Kalau yang sedang makan, sudah makan dulu, silakan. Yang penting sudah apa, mengucapkan salam. Qala wa idza sallama alaihim falyatakhatta riqab alhadirin ila qurbi syaikhi ma lam yakun manzilatuhu kadhalik. Apabila dia telah mengucapkan salam kepada hadirin, maka jangan kemudian dia apa, melompati budak-budak manusia. Datang terakhir, pengen depan. Nah, pundak-pundak disingkirkan, dia lompati, dia langkai. Ini termasuk hal yang buruk alhamdulillah. Untuk bisa mencapai dekat dengan syekh, ini jangan alhamdulillah. Nah, jangan dia melewati pundak-pundak manusia. Nah, taib. Wa idza sallama alaihim fala yataqatta niqab alhadirin illa qurbi syekh man lam yakun manzilatuhu kadzalik. Yang dilarang orang melakukan seperti ini yaitu orang yang kedudukannya tidak sampai demikian, dalam artian bukan orang yang memang punya kekhususan untuk duduk di depan. Tapi kalau dia memang memiliki kekhususan, diberi kekhususan oleh syekhnya untuk di depan misalnya, ini tidak mengapa. Tapi duduk ketika ingin maju tentunya dengan cara yang baik, jangan sampai melangkahi pundak-pundak manusia. Tapi pada keumuman yang hadir, untuk apa? Untuk duduk di mana majelis itu berakhir. Balia jilis wahai itu intaha bihil majelis kama warada fil hadir. Bahkan tidaknya dia duduk di mana majelis itu selesai. Kalau dia datang terakhir, dia duduk situ. Kecuali kalau dia mendapati lubang, mendapati tempat longgar, duduk di situ tidak masalah. Taib. Fa'in sarraha lahu syekhu wal hadirun bit taqaddum aw kanat manzilatuhu aw kanat manzilatuhu aw kana ya'lamu itharu syekhi wal jama'ati lidzalika fala ba'sa. Kemudian apabila syekh menegaskan, demikian pula hadirun menegaskan untuk dia maju karena dia punya kekhususan, punya kelebihan dari yang lain misalnya, atau memang karena itu kedudukan dia, atau dia mengetahui syekhnya menginginkan hal tersebut, demikian pula jamaah, kemudian dia maju, maka tidak mengapa. Baik. Qala wa la yuqimu ahadan min majlisi. Ini ada berikutnya, khonifilah dalam bermajlis, jangan dia menyuruh orang berdiri dari majlisnya. Kemudian dia duduk situ. Berdiri, dia duduk situ. Pergi sana kamu, dia kemudian duduk situ. Ini dilarang ya, Pak Nabi. Rasulullah SAW telah menegaskan, la yuqimur rajulu rajula fi majlisihi thumma yajlisu fi. Jangan sekali-kali seorang mengusir seseorang yang lain dari majlisnya, kemudian dia duduk di tempat dia duduk. Termasuk kedzaliman. Au yuzahimuhu qasdan, atau dia mendesak-desak dia dengan dengan sengaja, yaitu ngempet ya, tahu ngempet jangan suka ngempet orang, maksudnya desak ya, ya. Yang suka mendesak-desak, bukan mendesak maksudnya maksa, tapi tempat ini. Ya, mepet-mepet. Paham? Baik. Ada pun hadis dulu, sering kalau kita lagi datang tamu, kadang atau datang masyayikh yang lain dulu, tamu masyayikh dari luar misalnya. Biasanya desak-desakan karena penasaran. Tapi sebagian kalau sudah desak-desakan gitu, misalnya bercanda dengan hadis wadu' tazahamu tarahamu, ya berdesak-desakanlah kalian, maka kalian akan saling merahmati. Nah, ini hadis wadu' tazahamu tarahamu. Fa'in atarahu lughairu bimajlisihi lam yaqbalhu illa an takuna fi dhalika maslahatun ya'rifuhal qaum. Kemudian apabila orang lain tersebut mengedepankan dia untuk duduk di tempat duduknya, maka jangan diterima. Jangan diterima kecuali apabila Nah, padanya ada kemaslahatan yang kau mengetahuinya. Wa yantafi'una biha min bahthihi ma'a syaikhi liqurbihi minhu. Dan mereka bisa mengambil kemanfaatan dengan dekatnya orang tersebut. Naam. Tayyib. Dikarenakan apa? Pembahasan dia bersama syekh karena dekatnya dia. Nah, kalau dulu yang sering walaupun terlambat misalnya, nah, ikhwah yang ditugasi untuk tashilah, dia harus tetap di depan, di sisi syekh, bagian perekaman. Tapi kalau dari Indonesia dulu, Ustaz Abu Turab, Ustaz Abu Bayrus, yang ditugasi untuk memegang maktabah depan. Nah, ini walaupun telat ya, nah, harus ke depan. Nah, ini contoh, nah, yang walaupun, nah, dia mendapati tempat, tapi dia dikhususkan. Aulikau nihi kabirasin au kathiral fadilati wassalah, atau dikarenakan dia orang sudah tua atau apa, banyak keutamaan dan banyak kesolehan sehingga dia dikedepankan di depan. Tapi ini beberapa ada berhubungan dengan majelis Al-Fatihah. Intinya seorang dan asalnya Al-Fatihah ketika ingin masuk ke dalam majelis, nah, salam. Baik, salam. Kalau itu majelis ilmu yang dikhawatirkan dengannya ada gangguan, maka salam kepada orang yang dekat saja, nah, yang nanti akan dia duduk di sampingnya. Kemudian duduk di tempat di mana majelis itu berakhir. Tidak mengusir orang dari majelisnya dan tidak mendesak dia. Baik, barakallahu fikum.